Aku tanpamu tak dapat hidup, tanpamu apalah diriku. Jika engkau berada jauh, maka ku akan selalu rindu. Kau syurgaku, penyejuk hatiku, kehidupanku hanya kamu. Ketenanganku, rasa sakitku, harapanku hanya kamu. Bagaimana ku bisa ada tanpa pengorbanan darimu? Jasa dan pengorbananmu mulianya hatimu. Tiada sedikit pun waktuku tanpa kehadiranmu. Kau syurgaku, penyejuk hatiku, hidupanku hanya kamu. Ketenanganku, rasa sakitku, harapanku hanya kamu. Surga ku, oh Umi, jalan surga ku.